إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab الدأ والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، masih berbicara tentang أثر الذنوب، akibat-akibat dosa. Sampai pada ucapan beliau, waman fatahu rifqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu fatahu kullu khairin رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. Di antara sebab-sebab kemaksiatan atau di antara akibat kemaksiatan adalah hilangnya kebaikan-kebaikan karena hilangnya rifqatul mu'minin. Rifqatul mu'minin adalah kebersamaan dengan kaum mu'minin. Kalau ini rombongan atau golongan kaum mu'minin, ketika dia bermaksiat, dia terpisah dari kaum mu'minin. Kata Ibnu Qayyim, wa man fatahu rifqatul mu'minin, dan siapa yang terpisah dari rombongan kaum mu'minin, maka berarti dia akan kehilangan semua yang Allah janjikan untuk orang-orang beriman. A'udzubillah min dzalik. Padahal yang Allah janjikan untuk orang beriman sekian banyak, yang setiap satu poinnya itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Padahal poin-poin yang Allah janjikan untuk mukminin lebih dari 100 janji. Sebagian yang disebutkan oleh Al-Qayyim dalam kitab ini. Qala fa minha, di antara yang Allah janjikan untuk orang beriman adalah al-ajrul azim, pahala yang besar. Allah katakan wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan berikan pada orang-orang yang beriman ajran 'azima. Orang ini tidak masuk dalam golongan kaum mukminin sehingga tidak mendapatkan janji ini. Wa minha, janji kedua, ad-dafa' anhum syururad dunya wal akhirah. Allah akan bela orang-orang yang beriman dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Ini juga tinggi sekali. Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Wal 'asi, orang yang bermaksiat tergeser. Dari golongan mukminin yang dijanjikan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa minha istighfarul malaikah. Allah janjikan pula untuk kaum mukminin ampunan para malaikatnya. Malaikat akan mendoakan ampunan, yaitu malaikat-malaikat para pembawa arsy. Berarti yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengharapkan doanya orang yang atau makhluk yang terdekat dengan Allah, maka malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah. Dan yang paling dekat adalah hamalatul arsy, langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang mereka, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka-mereka yang membawa arsy Allah dan yang berada di sekitarnya selalu bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya dan memintakan ampun untuk orang-orang mukmin. Khawani fi dinazakumullah wal 'asi, terpisah daripadanya. Tidak mendapatkan janji ini. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan untuk orang-orang yang beriman muwalatullahi lahum. Allah akan menjadi walinya. Tentunya Allah tidak akan hinakan dia dan tidak mungkin akan terhina orang yang Allah sebagai walinya. Allahu waliyul ladina amanu. Sesungguhnya Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Penolongnya, pembelanya. Qanibidina'azakumullah. Janji yang kelima, Allah berfirman menjanjikan amruhu malaikatahu bitathbitihim. Apa yang Allah janjikan? Allah suruh malaikat-malaikatnya untuk mendoakan thabat kepada orang yang beriman. Ya Allah, mantapkanlah orang-orang yang beriman. Thabat, yang kita harapkan istiqamah. Malaikat akan mendoakan. Mendoakan siapa? Orang-orang mukmin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal 'asi, orang yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah dengan sengaja-sengaja, maka dia terpisah dari orang-orang mukmin. Maka tidak mendapatkan janji ini. Allah ingatkan, wa id yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Id yuhi rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat-malaikat. Apa wahyunya? Anni ma'akum, sampaikan pada mereka, aku bersama mereka. Bersama siapa? Orang yang beriman. Fathabbitul ladina amanu. Allah suruh malaikat-malaikatnya menetapkan, mengokohkan kaki-kaki orang beriman. Maka malaikat turun dalam perang Badar untuk mengokohkan orang beriman. Jangan mundur, jangan kalah, jangan takut. Kata Allah, thabbitul ladina amanu, mantapkan mereka orang-orang yang beriman. Masya Allah, orang-orang beriman. Wal'asi tidak termasuk. Wa minha anna lahumud darajat 'inda rabbihim wal maghfirah wa rizqun karim. Bahwa orang yang beriman akan jat kemuliaan, ketinggian di sisi Rabb-nya, mendapatkan ampunan-ampunan dan rezeki yang mulia. Allah berfirman, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darajat, mereka mendapatkan tingkatan-tingkatan yang mulia di sisi Rabb-nya dan mendapatkan ampunan dan rizqun karim. Ul-'asi tidak termasuk golongan mereka. Ikhwan ibn na'azakullah, mungkin ada yang bertanya, bukankah orang yang bermaksiat masih punya iman? Kenapa tidak termasuk golongan mukminin? Berkurang keimanannya. Ahlu sunnah berkeyakinan bahwa seseorang yang bermaksiat akan berkurang keimanannya dan akan berkurang dengan dosa yang lebih besar dan akan berkurang lebih banyak dengan dosa-dosa yang lebih banyak ila akhirih. Maka akan hilang pula janji-janji tadi sesuai dengan kemaksiatannya. Semakin besar kemaksiatannya, semakin besar hilangnya janji-janji ini tadi. Orang beriman dimantapkan, orang yang bermaksiat kurang dimantapkannya. Goyah dia. Demikian pula yang lain-lainnya. Wa minha al-izzah. Di antaranya juga Allah janjikan untuk orang beriman izzah, kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah izzah, kemuliaan, dan milik Rasulnya, dan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Maka orang-orang mukmin diberi oleh Allah al-izzah. Al-izzah tidak bisa dicari dengan dunia. Enggak bisa dicari dengan jabatan. Enggak bisa dicari dengan apapun. Apalagi dengan sandiwara-sandiwara. Tidak bisa. Yang namanya izzah akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan izzah, kemuliaan adalah ahlul iman, kaum mukminin. Wa minha, janji berikutnya, berarti yang ke-8, ma'iyatullah li ahlil iman, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Dan perlu dicatat bahwa ma'iyah ada dua. Ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khasah. Kalau ma'iyatun ammah, kebersamaan umum, maknanya Allah mengetahui dan Allah mengawasi. Maka ini ammah sifatnya, umum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh manusia, Allah mengetahui semua apa yang mereka lakukan, maka itu ma'iyatun ammah. Ingat, kalau kalian bertiga Allah yang keempat, kalau kalian berlima Allah yang keenamnya, artinya Allah selalu mengawasi kalian. Inna rabbaka labil mirsad. Berarti orang kafir pun bersama Allah, iya. Orang jelek pun bersama Allah, iya. Ma'iyah yang ammah bermakna Allah maha melihat mereka, mengetahui mereka, mengawasi mereka. Maka itu umum, semua diketahui oleh Allah, semua dilihat oleh Allah, semua diawasi oleh Allah. Tapi yang kedua, ma'iyatun khasah bermakna ta'yid wa nasr, pembelaan, pertolongan. Maka ini khusus hanya orang-orang beriman. Innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Allah bersama orang yang beriman, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang takwa dan berbuat ihsan. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ini maknanya khusus, bukan kebersamaan dengan makna hanya mengetahui, mengawasi, bukan, tetapi membela. Maka ketika Musa dan Harun agak khawatir, aku punya dosa ya Allah, pernah membunuh salah seorang mereka, dan aku begini dan aku begitu, Allah besarkan hatinya dengan kalimat, inni ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kamu berdua, aku mengawasi, aku melihat, maka aku akan bela engkau. Khamilina azakumullah. Artinya jangan khawatir, jangan takut, aku selalu bersama kalian. Artinya Allah berada di pihak mukminin, berada di pihak mukminin. Dan itu juga alhamdulillah dipahami dengan bahasa-bahasa lain juga sama. Dengan bahasa Indonesia juga sama. Kalau ada orang kuat mengatakan kalian bersama kami, maknanya akan kami bela, kalian di golongan kami. Ini barakallahu fikum ma'iyah yang khasah. Maka yang dimaksud di sini adalah ma'iyah yang khusus, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang beriman. Allah di pihak mereka. Allah membantu mereka, menolong mereka, mendukung mereka. Al-mu'minun wal-'asi, menjauh dari kebersamaan Allah sesuai dengan dosa-dosanya. Semakin banyak, semakin besar, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kalau beramal saleh, beribadah pada Allah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan ma'iyat Allah. Dan kalau dia menjadi mukmin shadiq, maka dia bersama Allah Subhanahu wa taala, karena dia mukminin. Wa annallaha ma'al mu'minin. Yang kesembilan, wa minha rif'atu fid dunya wal akhirah. Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Khususnya mereka-mereka yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman seharusnya berilmu. Kalau tidak berilmu, apa yang diimaninya? Iman lugatan bermakna tasdiq, percaya. Kalau dia tidak punya ilmu, yang dipercayainya apa? Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Maka mereka-mereka yang bermaksiat akan tergeser dari janji Allah bagi mereka, akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kesepuluh, wa minha i'ta'uhum kiflaini min rahmatih. Kiflain, dua bagian. Wa yata'uhum nuran yamshuna bihi, dan diberi cahaya yang mereka berjalan dengan cahaya tersebut. Wa maghfirata dzunubihim, dan akan diampuni dosa-dosanya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada mereka kiflaini min rahmatih. Di dalam surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian yang ke-11, al-wud alladhi yaj'aluhu Allah Subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin. Janji berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka, dan juga Allah jadikan malaikat-malaikat cinta kepadanya. Allah jadikan para anbiya suka kepadanya, dan Allah jadikan orang-orang saleh dan juga barakallahu fikum Allah jadikan mereka mencintai malaikat-malaikatnya, mencintai nabi-nabinya, dan mencintai orang-orang yang beriman. Khana bin na'azakumullah, ini juga janji besar. Seorang yang berbuat dosa akan menjauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya. Demikian pula kecintaannya terhadap nabi, kecintaannya terhadap sunnah memudar sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya. Demikian pula kecintaannya kepada orang beriman akan pudar sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya. Sehingga jangan heran kalau seseorang bermaksiat mulai enggan bertemu dengan orang-orang beriman. Mulai enggan untuk tinggal di tengah-tengah orang beriman. Karena sudah memudar kesukaannya, kecintaannya. Ini bahaya barakallahu fikum. Jangan anggap remeh. Jangan berkata ini kan cuma maksiat bukan bid'ah. Jangan bilang cuma. Kemaksiatan akan menyeret kepada dosa yang lebih besar. Dan akan menyeret kepada keengganan untuk bersama mukminin, bersama ahlu sunnah, bersama salafiin. Ima karena malu, ima karena minder, saya orang paling kotor, orang paling jelek, saya orang banyak dosanya, mundur dikit-dikit. Akhirnya dia bergaul dengan orang awam yang juga ahli maksiat sejenisnya. Wal arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang solid, yang sama berkumpul. Kasirbut thair. Seperti rombongan burung. Bahwa burung tidak hinggap kecuali di yang sejenisnya. Dia merasa gelisah, merasa panas mungkin di tengah-tengah orang beriman. Maka dia ketika bersama dengan yang sejenisnya mulai hatinya tenteram. Ah, ini baru kelas saya. Ikhwan ibn na'azakumullah, akhirnya menjauh-menjauh dari kaum mukminin. Maka barakallahu fikum. Ini juga ancaman dosa atau jeleknya dosa adalah dia akan memudar kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Yang kedua belas, waminha. Tadi dalam surat Maryam ayat 96. Yang kedua belas, amanuhu minal khawf yawma yashtaddul khawf. Mereka akan merasa aman dari rasa takut, tenteram, tidak ada kekhawatiran di saat ketika dahsyatnya ketakutan manusia. Mereka justru tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Adapun siapa yang beriman dan berbuat islah, berbuat baik, maka enggak ada kekhawatiran atas mereka, enggak akan rasa takut atau enggak akan merasa takut dan enggak akan merasa sedih. Ini janji Allah untuk mukmini. Dan siapa yang bermaksiat, fatahu rifqatal mukminin. Siapa yang bermaksiat, dia kehilangan kebersamaan dengan mukminin, maka juga mereka menjauh dari janji ini. Semakin besar dosanya, semakin takut pada Allah Ta'ala nanti yaumul qiyamah, semakin gelisah. Orang-orang yang mukminin yang menjaga dirinya dari ma'asi akan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mukminin. Maka para ahli maksiat akan menjauh sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Semakin besar, semakin tinggi kemaksiatannya, semakin jauh pula dari jaminan keamanan dan jaminan untuk tidak akan sedih. Semakin jauh. apalagi kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, dan apalagi kekufuran-kekufuran. Kalau dia kafir, hilang sama sekali janji ini. Falhammu wal hazanu qarinan. Yang namanya ketakutan dan kesedihan itu beriringan. Maka Allah sebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak akan ada bagi mereka rasa takut dan enggak akan pula ada kesedihan. Karena dua perkara ini selalu beriringan. Alhammu wal hazanu. Kesedihan dan kekhawatiran, kegelisahan. Fa innal makruh alwarid 'alal qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqquhu ahdathal ham wa in kana amrin madin qad waqa'a ahdathal hazan. Karena sesuatu yang belum terjadi tapi dikhawatirkan akan terjadi, akan memunculkan dalam hati alham, gelisah, takut. Jangan-jangan. Belum terjadi, di depan. Kejelekan yang akan datang di depan, belum datang, tetapi kamu sudah menduga saya akan diadab, aku saya akan diginikan, digitukan. Apa yang terjadi di hati disebutnya? Dalam bahasa Indonesia? Ketakutan, kegelisahan. Itu alham. Sedangkan apa yang sudah terjadi, wah ternyata hilang. Apa yang terjadi pada diri kita? Sedih. Kok ini hilang, itu hilang, kenikmatan hilang. Sedih. Berarti alham wal hazan sesungguhnya adalah sesuatu yang sama sebabnya, yaitu kejelekan. Hanya saja yang satu kejelekan di depan, satu kejelekan di belakang. Satu kejelekan sudah terjadi, satu kejelekan akan terjadi. Kalau kejelekan sudah terjadi, sedih. Kenapa saya ternyata jadi begini? Kalau kejelekan belum terjadi, gelisah, takut. Dan mereka-mereka yang bermaksiat akan mendapatkan kedua-duanya. Dia akan mendapatkan kesengsaraan di padang mahsyar dengan keringatnya yang hampir sampai ke mulutnya. Tersiksa dia. Sedih. Betapa nikmatnya mereka-mereka yang hanya sampai di mata kaki saja. Bahkan ada yang selamat sama sekali. Itu sedih. Sedangkan apa yang akan terjadi setelah keputusan dari Allah? Takut dia. Saya banyak dosa. Jangan-jangan saya akan masuk ke dalam api neraka. Jangan-jangan Allah murka kepada aku. Itu ham. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Diajarkan kita untuk berdoa pagi dan sore, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-hamm wal hazan, kegelisahan dan kesedihan. Berlindung pada Allah dari kegelisahan dan kesedihan. Wa minal 'ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari terlilit hutang dan direndahkan oleh rijal. Khon ibn 'Azakum, kembali kepada kitab kita. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha أنهم المن منعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراط مستقيم في كل يوم وليلة 17 مرة. juga mereka dijanjikan akan mendapatkan nikmat yang kita disuruh untuk minta kenikmatan itu. Baik. di dalam setiap sholat kita setiap harinya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Manhum al-mu'minin. Dijuluki oleh Allah alladzina an'amta 'alaihim, dijuluki oleh Allah bahwa mereka al-mun'am, yang mendapatkan kenikmatan. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan mereka para anbiya, para syuhada, orang-orang saleh, para siddiqin. Allah janjikan mun'am, mendapatkan nikmat. Nah, kalau seorang yang bermaksiat jauh dari kenikmatan tadi, menjauh sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Semakin besar semakin jauh, semakin jauh semakin jauh. Wa minha anna al-Qur'an innama huwa hudan lahum wa shifaa'un. Allah kabarkan pula bahwa Quran ini sesungguhnya bimbingan. Al-Quran ini sesungguhnya penyembuh. Tetapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Adapun bagi mereka yang kurang beriman, ya kurang terbimbing dia dengan Quran. Semakin jauh dari iman, maka semakin jauh dari syifa. Katanya Quran penyembuh, tetapi sudah dibacakan Quran berkali-kali enggak sembuh-sembuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quran ini penyembuh, obat. Tetapi sama seperti obat-obat yang hissi, obat yang maknawi juga perlu adanya dosis dan perlu adanya kecocokan dengan pasien. Karena setiap perkara ada hissi, ada maknawi. Yang hissi adalah yang nyata atau yang dohir. Obat seperti yang kita minum obat, ada dosisnya, ada aturan pakainya, dan juga ada catatan. Tidak cocok buat penderita mah, gak cocok bukan penderita gangguan ginjal, gak cocok, kan begitu. Kalau dia memiliki alergi, dikasih obat tadi, tambah sakit dia. Ini obat-obat hissi. Tetapi yang kita bicarakan sekarang obat-obat maknawi, yaitu Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan syifa fis sudur, penyembuh apa yang ada dalam dada. Sama juga ternyata kalau engkau tidak lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan salah nantinya, tidak menyembuhkan. Demikian pula kalau ternyata orangnya punya penyakit fi qulubihim zaig, orangnya alergi dengan Quran, bagaimana kira-kira? Dikasih ayat Al-Quran, tambah lari, tambah jauh, bukan malah sembuh. Disampaikan ayat-ayat Allah, orang beriman, zaduhum imana, bertambah mereka imannya. Tapi orang munafikin, mada yaqulun, apa yang mereka ucapkan? Mereka merasa, enggak nambah apa-apa. Sambil bertanya-tanya, ayyukum zadathum imana, apa kalian bertambah imannya? Siapa yang kalian bertambah? Ada enggak tuh? Thumman sarafu, dan mereka pergi. Sarafallah, dan Allah palingkan mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Katakan, untuk orang yang beriman, Quran ini menjadi hudan wa shifa. Untuk orang beriman. Untuk orang yang tidak beriman, maaf, tidak cocok. Apa istilah kedokterannya kalau tidak cocok gitu? Ada antinya, ada alergi, ada kontranya. Nah, tidak bisa. Ahli maksiat sesuai dengan kadar kemaksiatannya akan menjauh dari Quran dan akan kurang terobati dengan Quran. Disampaikan Quran, kurang terobati. Ternyata karena di dalamnya ada alergi terhadap Quran. Saya tanya benar-benar, jawabnya ayat. Loh, dijawab ayat gak ridho hatinya, menolak. Saya tanya baik-baik bagaimana caranya, jawabnya ayat. Saya nanya bagaimana supaya Allah berfirman dalam Quran, begini, begini, begini, gak terima. Astagfirullah. Ini ayat. Ya jelas kalau ayat saya sudah tahu dari dulu. Maksud saya mau yang dengan akalmu. Dengan akal. Dikasih ayat enggak puas, pengen tanya dengan akal. Ikhwani fid din a'azakumullah, berarti ada sesuatu kontraindikasi ya, kalau enggak salah. Ada lawannya begitu. Ya enggak cocok. Maka Allah katakan dengan kalimat qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan untuk orang beriman Quran ini menjadi hudan wa syifa. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqr. Adapun yang tidak beriman di telinga mereka ada tutupan, wa huwa alaihim ama, dan mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kebenaran. Ulaika yunaduna min makanin ba'id, mereka akan diseru nanti dari tempat yang jauh. Wal maqsud anna al iman sababun jalibun li kulli khair. Maksud dari pembahasan bab ini adalah bahwa iman akan menyebabkan segala macam kebaikan. Kata Ibnu Qayyim lebih dari 100. Ini baru 15. Masih ada janji-janji Allah lain untuk orang beriman. Dan semua janji-janji itu akan semakin menjauh dari orang yang bermaksiat sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhul iman. Semua kebaikan dunia dan akhirat sebabnya adalah iman. Lau amana ahlal qura wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu. Kalau saja mereka penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka mendustakan. Dan masih sekian banyak lagi janji-janji Allah. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Dan sebaliknya, setiap kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan akhirat sebabnya adalah ketidakberimanan atau ketidakadaan iman pada hati mereka. فَكَيْفَ يَهُونُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَرَكَّبْ أَوْ أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْئًا يُخْرِجُهُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ. Maka bagaimana mungkin seorang mau mengerjakan sesuatu yang menjauhkan dari keimanan? Bagaimana mungkin يَهُونُ عَلَى الْعَبْدِ, bagaimana seorang hamba yahun merasa kecil, merasa remeh untuk melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu itu menjauhkan dari keimanan, yang berarti menjauhkan dari golongan mukminin, yang berarti menjauh dari golongan orang yang dijanjikan dengan sekian banyak janji-janji baik dari Allah. Wa yahulu bainahu wa bainahu, yang akhirnya memisahkan dia dari apa yang Allah janjikan pada mereka. Walakin la yakhruj min da'irati umumil muslimin, walaupun memang mereka belum keluar dari keislaman, masih muslimin, tapi sudah tidak digolongkan kepada orang mukminin karena memang sangat lemahnya iman mereka. Fa in istamarra 'ala adh-dhunub wa asarra 'alayha, kalau terus menerus di atas dosa, khifa 'alayhi an yarayanna 'ala qalbihi. Kalau kemudian terus menerus, maka niscaya akan menjadi ran, akan menjadi tanda hitam dalam hatinya. Fayukhrijuhu anil islami bil kulliyah, suatu saat akan menjadi gelap kulita dan keluar dari Islam. Wa minha huna ishtadda khufus salaf, dari sinilah bahwa para salafus saleh sangat takut terhadap dosa-dosa. Kama qala ba'duhum, sebagaimana mereka berkata, sebagian mereka berkata, antum takhafuna adz-dzunub, apakah kalian takut terhadap dosa? Mereka menjawab, ana akhaful kufur. Iya, karena saya takut kufur. Karena takut kufur, maka dia takut dari dosa-dosa. Karena dosa akan mengantarkan kepada bid'ah, bid'ah mengantarkan kepada kufur. Maka sejak langkah pertamanya sudah mereka takutkan. Apa kata para sahabat? Kalian melihat dosa seperti lalat di hidung kalian. Kalian taf'al biyadaika hakadha fatar. Kamu lakukan dengan tanganmu seperti ini, kemudian terbang lalat itu. Tetapi kami melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpa kami. Sangat takutnya. Binasa saya. Hancur saya. Karena gunung sudah ada di atas kepalanya. Lihat perbedaan dari sahabat kepada setelah sahabat. Sudah jauh sekali. Kalian melihatnya. Atau dosa yang kalian anggap seperti lalat di hidung kalian. Wa taf'al biyadika hakadha. Kami melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpa kami. Semakin kesini, semakin meremehkan, semakin meremehkan, semakin meremehkan. Sekarang, bukan dosa, kebid'ahan diremehkan. Kesesatan diremehkan. Dianggap kecil, itu perselisihan biasa. Bahkan kebid'ahan yang sudah mukaffirah, dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap biasa. Sudahlah kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.